Ibrani pasai 10. Hukum agama Yahudi tekalon ngon hana nyata ke hai-hai nyang jroh, nyang tema teka, dan kon gamba nyang sebenaji, nibak hai-hai nyan. Hana mungkin hukum nyan hasil tepe sempurna, ureng yang tekajak semah Allah dengan jiba pesemahan. Bahpih tip-tip tun hana putuh jiba kurban-kurban yang saban. Sekira jih betui ureng-ureng yang semah Allah, nyan bit-bit katepu gleh nibak deca. Awak nyan hana le nibak jih perasaan medeca, dan kurban hana jipu semah le. Tema ternyata, kurban-kurban yang jipu semah tip-tip tun nyan, sibago pu ingat ke manusia, ke hai deca-deca jih. Sebab kebit darah lemur dan darah kaming agam, hana hase tersampuh deca. Nyan ke sebab jih, wate Almasih getamong lam donya, gop nyan gepegah ubak potu Allah. Drono hana perleh kereben dan yang tepesemah, yang si kebiji drono kana kebah tubuh ke ulun. Drono hana perleh ke kereben yang tetut, atau kereben ke tepuk ampun desa. Laju ulun pegah, nyoke ulun, ya Allah, ulun teka kena jakpu berkehendak drono, lagi yang na tertulis ke hidro ulun dalam Alkitab. Pun-pun tat Almasih gepegah, drone hana perle kurban dan nyang tepe semah. Drone hana perle ke kurban belatang nyang tutut sibago pesemahan dan tema kurban peampun deca. Almasih gepegah lagi nyan, bahpih ban mandum kurban nyan tepe semah menurut hukum agama Yahudi. Ohleh nyan, Almasih gepegah, nyokeh ulun, ya Allah, ulun teka kena jak pubut kehendak drone. Ngon lagi nyan, Allah gesampuh mandum kurban yang katrib nyan, dan gegantong ngon kurban Almasih. Isa Almasih, kage pubut pu yang gekehendak lepotu Allah, dan gepesemah droge sibago kurban. Dengan pesemahan nyan, yang gepubut sigo sagai ke si umum masa. Getanyo mandum, gepeglih nibak ban mandum deca. Tip-tip imam Yahudi jipubut, but jih sibago imam, tip-tip uro. Dan meulang-ulang gopnyan pesemah kerbun-kerbun yang saban. Tema kerbun-kerbun nyan, sagai-sagai hana hasil tersampuh deca. Yang sekebik jih, Almasih gepesemah saboh kerbun ketepu ampun deca. Dan kerbun nyan tetap jut ke si umum masa. Oh kalah gepe semah kurbanyan, Almasih geduk belah unun Allah dan gemat perintah mesajan-sajan ngon gopnyan. Dan jinonyo, Almasih gepreh sampo Allah gepe takluk ban mandum musuh-musuh gehnyan ubak gopnyan. Tema, dengan saboh kurban, Almasih gepe sampurna ureng-ureng yang kata pegleh ni bak deca. Kehainyan, roh Allah pih na gemesaksi kegetanyo. Roh Allah gepegah, nyokuh perjanjian yang tema ulun peget ngon awaknya, bak uro-uro yang tema teka. Firman Tuhan, ulun tema kekubah hukum-hukum lun lam ati awaknya, dan lun tulis lam pikiran awaknya. Allah mu firman lom, ulun tema lun putuwa kuhai desa-desa, dan buat-buat yang jihad awaknya. Dengon lagi nyan, deca-deca dan but-but yang jehut nyan, kage peampun. Ngon lagi nyan, hana perlele tepu semah kurban, peampun deca. Hei cedara-cedara, dengan mate Isa nyan getanyo jinonyo, kata je tatamong lam ruang maha suci. Isa kage pehah saboh rut yang baru ke getanyo, nakeh rut yang tebri udip. Rut nyan melalu gorden, nyan ke tubuh Isa kedro. Dan jinonyo, kegetanyo nasidro imum agung yang metanggung jawab atuh bait Allah. Le sabab nyan, jak kegetanyo tapurap ubah Allah ngon ate yang jujur dan iman yang kong. Ngon ate yang kata peglih nibak perasaan masalah dan dengan tubuh yang kata peglih ngon i yang jernih. Bah kegetanyo tamumat yang kong ubah harapan yang tanyo angke. Sabab Allah jit tepatih dan gopnyan gepe tepat janji. Dan bah ke getanyo saling tamenging. Mangat tanyo hasil saling tabri dorongan. Mangat tateme pubut gasih sabe ke drodro. Dan tapubut hai-hai nyangget. Bah ke getanyo tetap mesapat mesajan-sajan. Dan bek ke lale lagi ureng lain. getanyo belebih setia dan saling tepukong. Sebab tanyo tetepu bahwa hana triple Tuhan temateka. Sebab menyohaban yang betul ini ba Allah katru ubak getanyo. Dema getanyo tetap tapubut deca ngonta saja. Ngon lagi nyan kahana le kurbun ketesampuh deca getanyo. Cit saboh nyang nabak tanyo dan atranyan nakuh tamu hadap ubak pengadilan Allah. Dan apui bengih gopnyan yang tema tetut habis ureng-ureng yang lawan gopnyan. Ureng yang hana taat ubak hukum yang gebrile Nabi Musa, terhukum mate hana ampun. Menyo atuh mesaksi dua atau ledro ureng, jihnyan na bukti salah. Padup na ghon hukum jih atuh ureng yang gilo-gilo an Allah. Ureng yang ji anggap hina darah perjanjian Allah. Nakuh kehai mate Almasih, yang terpeglih jihnyan nibak deca. Jihnyan kaji hina roh yang beri rahmat. Tanyo tetepu, so yang si benar jihnyan metutu. Ulun tuma ku bala, ulun tuma ku hukum. Dan yang pegah? Tuhan tuma gepu hakim umat goknyan. Lumpah tat pit, menyorot lam jaro Allah yang udib. Ingat ke pakriban keadaan, cedara-cedara bak wate yuh masa ile. Bak wate nyan, oh kalah cahaya Allah gepe terang atuh gata. Gata jaitat menderita. Tema gata tetap menjuang. Ngon bit-bit hana putuh asa. Na tema gata jihina. Dan jipesanut atuh gata ngon cara hana get. Di ke ureng rame. Dan na tema wateji. Gata menderita mesajan ngon awak nyan. Nyang jipesanut lagi nyan. Dan gata mesajan tarasa. Ngon ureng yang sedih lam penjara. Dan bak wate nyang nani bak gata jirupah, gata terimong nyan ngon mangat ate. Sabab gata tatupu, bahwa gata mantong na sapu-sapu nyang lebih get, nyang tema mutun si umu masa. Le sabab nyan, bek keh putuh asa. Sabab menyo gata tetap mu'iman, na upah nyang paling rayuk ke hai nyan. Gata berletat bersabar, mangat gata hasil tepubut ke hendak Allah, dan dengon lagi nyan, tak terimong, punyang kage pejanji. Sabab lam Alkitab na tertulis laginyo. Tema si kejap tu, gopnyan tema teka atranyan. Dan tema rejang teka. Gopnyan hana mentangguh-tangguh kuhai teka guh. Dan umat lun yang guna tema jipatih dan udep. Tema menyolam kawan awaknya na nyang surut. Ulun hana galak kejihnyan. Getanyonyo kon umat yang surut dan sisat. Nyang kebijih. Getanyo nakuh umat yang mu'iman uba Allah dan yang gepeselamat.